Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allah sekalian, alhamdulillah, sama-sama kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita sebagai nikmatnya dan juga telah memberikan kita taufik dan hidayahnya, nikmat kesihatan dan kelapangan untuk kita dapat melaksanakan solat subuh berjamaah. Dan alhamdulillah, sudah mana kita tahu bahawa ini adalah nikmat yang sangat besar, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda dalam hadis yang sahih, seseorang yang dapat solat berjamaah, solat isyak berjamaah, seolah-olah dia telah solat separuh malam, dan sebarang siapa yang solat subuh berjamaah, maka dia seolah-olah telah solat sepanjang malam. Dan alhamdulillah, kita seperti biasa antara subuh dan syuruk ini kita akan membaca dan menguraikan hadis tadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang terdapat di dalam kitab Al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala dalam kumpulan hadis 40 nya. Setelah kita baca hadis yang ke-19, hadis Ibn Abbas kemarin berkenaan dengan memelihara Allah dan mengingati Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan senang, bahawa Allah akan memeliharanya dan akan mengingatinya ketika sempit. Dan sampai kita kepada hadis yang berikutnya pada subuh ini, iaitu hadis yang ke-20, berkata Al-Hafiz Abu Zakaria Yahya bin Syarah An-Nawawi rahimahullahu taala an Abi Mas'ud Uqbah ibn Amr al-Ansari al-Badri radhiyallahu anhu قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن مما ترك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت رواه البخاري. Yang artinya dari Abu Mas'ud Uqbah ibn Amr Al-Ansari Al-Badri radhiyallahu anhu, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, sesungguhnya termasuk yang ditemui manusia daripada kata-kata nubuwah yang pertama, iaitu apabila engkau tidak malu maka lakukanlah apa yang kau inginkan. Rawahul Bukhari. Hadis ini dibuatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam sahihnya di bawah kitab Al-Adab. Dan hadis ini diriwayatkan daripada dua jalan sahabat. Satu adalah seperti dalam kitab ini, itu daripada Abu Mas'ud Al-Ansari Uqbah bin Amr Al-Ansari Al-Badri radhiyallahu anhu, seorang daripada kalangan Al-Ansar. Dan daripada satu jalan lagi, ia diriwayatkan daripada Hudzaifah bin Hudzaifah bin Yaman, dan semuanya daripada murid mereka iaitu Rib'i. Oleh kerana itu, terdapat istilah di kalangan ulama tentang hadis ini, adakah ia datang daripada Hudzaifah ke ataupun datang daripada Abu Mas'ud Al-Ansari. Dan beliau ini adalah Abu Mas'ud, bukan Ibnu Mas'ud. Ini sahabat yang lain, adapun Abdullah bin Mas'ud, sahabat yang masyhur, banyak diriwayatkan hadis dari kalangan fuqaha sahabat. Dan beliau adalah seorang muhajir dari kalangan al-muhajirin, iaitu orang Makkah. Adapun Abu Mas'ud ini adalah al-Ansari, iaitu orang Ram daripada orang Madinah. Yang benar dalam masalah ini adalah ia riwayat Abu Mas'ud. Ia adalah riwayat Abu Mas'ud kerana telah datang daripada jalur lain, daripada Masruq, daripada Abu Mas'ud. Jadi sahabatnya adalah Abu Mas'ud Al-Ansari radhiyallahu anhu. Jadi yang benar adalah sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Adapun kandungan hadis ini, hadis ini amat pendek, amat ringkas kata-katanya, tapi amat mendalam maknanya. Bagaimana hadis-hadis yang telah kita baca sebelum ini yang merupakan bukti kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana beliau telah bersabda, "Utitu jawahirul kalim, sesungguhnya aku telah diberikan jawami'ul kalim, iaitu kata-kata yang mengumpulkan, yang padat. Yang ini sedikit bilangan lafaz katanya, tapi sangat banyak, sangat mendalam maknanya. Antaranya adalah hadis ini dan juga hadis la taghdab, jangan marah. Hadis ini pendek tetapi maknanya sangat mendalam sekali. Jadi hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda sesungguhnya inna, dan sesuatu yang dimulai dengan inna sesungguhnya artinya adalah untuk menguatkan apa yang datang selepasnya, dan menguatkan sesuatu kata-kata dengan sesungguhnya ataupun lafaz dan sebagainya, ia ada dua sebab. Yang pertama adalah perkara tersebut adalah perkara yang sangat penting sehingga akan diberikan penekanan padanya, sesungguhnya begitu, sesungguhnya begini. Ataupun perkara yang nak disampaikan itu tidak dipercayai oleh orang yang mendengar, ataupun mungkin susah nak dipercayai oleh orang yang mendengar, maka dikuatkan dengan sesungguhnya inna. Itu yang biasa terdapat dalam kata-kata orang Arab, bahkan kata-kata kita juga ya. Jadi inna mimma atrakan nasu, dan dalam hal ini dia adalah perkara yang sangat penting sehingga Rasulullah SAW menguatkannya dengan penekanan sesungguhnya. Mimma, di antara apa yang ditemui oleh manusia. Di antara, maknanya bukan semua yang ditemui oleh manusia. Ada banyak perkara yang ditemui oleh manusia, dijumpai oleh manusia, daripada kata-kata dan sebagainya. Tapi inilah antaranya, dan inilah antara yang terpentingnya sehingga disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ini yang jumpa ni adalah manusia. Jadi umum manusia di sini umum, tapi yang dimaksudkan adalah manusia orang ramai daripada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, daripada awal umat ini. Umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah 1400 tahun lebih. 1432 tahun lamanya, yakni umurnya. Dan kita termasuk umat yang kebelakang daripada zaman yang pertama. Dan yang disebutkan di sini adalah orang ramai manusia yang pertama, yakni yang awal-awal di dalam Islam. Iaitu sesungguhnya antara yang ditemui oleh manusia daripada kalam, kata-kata an-nubuwah al-ula, kata-kata kenabian yang pertama. Dan yang pertama dekat sini artinya adalah daripada yang awal, yakni nabi-nabi sebelumnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan nabi yang pertama, tapi beliau lah nabi yang terakhir. Sebelum beliau lah datang ramai nabi-nabi dan rasul-rasul utusan Allah Subhanahu wa taala kepada kaum-kaum mereka, dan mereka semua telah tiada lagi. Umat-umat terdahulu tak ada lagi. Yang tinggal adalah generasi-generasi selepas. Dan umat yang paling banyak mendapat atau diutuskan kepada mereka nabi dan rasul adalah bangsa Bani Israel, iaitu orang-orang Yahudi. Yang mereka paling banyak mendapat ataupun Allah memberikan nikmat banyak kepada mereka, Allah lebihkan mereka atas al-alamin, wa faddalnahum 'alal 'alamin, kami muliakan mereka atas keseluruhan manusia. Ini pada zaman mereka, merekalah golongan yang termulia. Dan Allah Subhanahu wa taala telah memberikan mereka banyak nikmat. Nikmat terbesar yang ada pada mereka adalah diutuskan nabi-nabi dari kalangan mereka. Itu dalam surah Al-Maidah, Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan Nabi Musa alaihi salam untuk mengingatkan kaumnya atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Antaranya ya wa'i wa idh qala Musa liqaumihi izkuru ni'matallahi 'alaykum إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين. Ingatlah wahai kaumku, atas nikmat-nikmat Allah atas kamu. Ketika Allah jadikan di antara kamu fikum anbiya, para nabi-nabi, itu nikmat yang paling besar. Wa ja'alakum muluka, dan ketika Allah telah jadikan untuk kamu kekuasaan, kerajaan-kerajaan. Jadi Bani Israel antara pemerintah empire pada zaman mereka. Wa ja'alakum muluka, dan wa ataakum ma lam yu'ti ahadan minal 'alamin, dan Allah telah berikan kepada kamu apa yang Allah tidak berikan seorang pun daripada al-'alamin, daripada manusia seluruh. Banyak lagi yang diberikan, tapi disebutkan sebahagian daripada. Jadi nabi-nabi yang paling ramai daripada Bani Israel, bahkan tak ada yang bukan daripada Bani Israel selepas zamannya Nabi Ishaq, Nabi Yaqub, semuanya daripada Bani Israel. Kemudian datanglah Nabi yang terakhir selepas Nabi Isa. Nabi Isa dah penutup Nabi-Nabi Bani Israel. Maka mula beliau digantikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau ini bukan daripada Bani Israel, tapi daripada saudara Bani Israel, iaitu bangsa Arab. Itu daripada keturunan Nabi Ismail alaihissalam, dan beliau adalah saudara kepada Nabi Ishaq. Nah, dan kedua-dua mereka ini adalah anak-anak kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, jadi antara yang diketemui oleh manusia ini sekarang ini, zaman sekarang ini, adalah daripada kalam kenabian yang pertama, yang daripada sesuatu perkataan yang datang daripada kenabian yang awal, dan seawal-awalnya lah daripada Nabi Nuh alaihi salam. Jadi yang masih kekal sampai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kekal dikata-kata kenabian ini disebabkan ia sesuatu yang sangat masyhur, satu. Yang kedua, ia dipindahkan, diriwayatkan, disampaikan daripada satu mulut ke satu mulut yang lain, dan ia merupakan sesuatu yang dikagumi oleh orang, diingati oleh orang ramai, dan dihafal, diingat oleh orang ramai, disampaikan kepada generasi ke generasi yang lain, sampai kepada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam banyak-banyak perkataan kenabian, kerana di sana banyak kata-kata, banyak kalam. Raja-raja pun ada kata-kata mereka, dan di sana ada sebahagian orang yang mungkin ada kata-kata hikmah saja. Dan ada sahaja kisah, ada saja kalam kata-kata, tetapi kata-kata yang datang daripada nabi-nabi, dan kata-kata daripada nabi ini adalah asalnya wahyu. Asalnya wahyu, dan mungkin asalnya daripada kitab-kitab yang diturunkan kepada nabi-nabi, yang dihafal dan Allah SWT takdirkan ia diingat dan dipindahkan daripada generasi ke generasi adalah kata-kata ini. Inilah khabar tentang suatu yang lain yang tidak diketahui melainkan daripada Allah SWT, dan ia diberitahukan kepada Rasulullah SAW dan diberitahukan kepada umatnya. Dan tujuannya tidak lain tidak bukan agar umatnya, siapa saja yang mendengar kata-kata ini, mengamat-amati, memikirkannya dan beramal dengan kandungannya, iaitu idza lam tastahi, apabila engkau tidak malu. Jadi satu kata-kata yang merupakan syarat, ada syarat, jika begini maka begini, jika engkau tidak malu, idza lam tastahi fasna'a ma syi'ta, maka lakukanlah apa yang kau kehendaki. Itu jawapannya. Jika kau tak malu, buatlah apa yang kau inginkan. Pendek saja kata-kata ya, tetapi maknanya sangat sangat besar. Kerana ada dua perkara di sini. Ataupun yang pertama sekali adalah berkaitan dengan man idza lam tastahi, jika engkau tidak malu. Kemudian selepas itu lakukanlah apa yang kau kehendaki. Terdapat beberapa tafsiran dalam kata-kata di dalam hadis ini. Kata, apakah maksud lakukanlah apa yang kau inginkan jika kau tidak malu. Maka ada sebagian ulama mengatakan maknanya adalah satu larangan daripada melakukan sesuatu yang akan menimbulkan rasa malu seorang itu. Jadi seseorang itu dikatakan kepadanya, jika engkau tak malu, maka buatlah. Adakah maknanya disuruh buat? Tidak. Sebenarnya dia melarang orang itu daripada melakukan. Fasna' ma syi'ta, buatlah apa yang kau perintahkan, bukan perintah yang kau inginkan, bukan satu perintah. Tapi mana jangan buat. Melainkan jika engkau tidak ada perasaan malu. Itu yang saya. Dan terdapat uslub seperti ini di dalam Al-Quranul Karim. Caranya firman Allah SWT, i'malu ma syi'tum innahu bima ta'maluna basir. Dalam surah Fussilat, Allah kata, lakukanlah, amalkanlah apa yang kamu inginkan. Sesungguhnya dia terhadap apa yang kamu kerjakan maha melihat. Adakah makna Allah SWT suruh buat saja apa yang mereka suka? Bukan. Ini adalah dalam bentuk celaan. Lakukanlah. Jika kau tidak takut akan azab Allah SWT, kau tidak beriman, maka lakukanlah apa yang kau inginkan. Dan bukan maknanya keizinan untuk dia mengamalkan, tapi diterangkan, jika kau amalkan apa juga, maka ia disebabkan ketidakkeimananmu, disebabkan kekufuranmu, dan tetap Allah SWT akan membalasnya. Allah akan menghukum. Sebab Allah kata sesungguhnya dia maha melihat terhadap apa yang kamu kerjakan. Dan kalau Allah maha melihat, Allah akan biarkan. Tentu sekali tidak. Allah akan balas, sama ada di dunia ataupun di akhirat. Dan dalam satu ayat lain Allah SWT firman, fa'budu ma syi'tum min duni. Sembahlah apa yang kamu inginkan selain daripada Allah. Min duni. Dalam ayat ini asalnya diterangkan bahawa qul inni umirtu an a'budallaha mukhlishan lahuddin wa umirtu an akuna awwalal muslimin. قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم قل الله أعبد مخلصا له ديني فاعبدوا ما شئتم من دونه. Katakanlah wahai Muhammad, aku diperintahkan untuk menyembah Allah dengan penuh ikhlas dan agama kerana, dan aku diperintahkan supaya menjadi orang yang pertama yang menyerahkan diri. Wa umirtu an akuna awwalal muslimin, orang muslim yang pertama. Qul inni akhafu in asaitu rabbi azaba yawmin adzim. Katakanlah aku takut jika aku maksiat, aku melanggar perintah Tuhanku, maka aku akan ditimpa dengan azab pada hari yang besar. Qulillaha a'budu mukhlishan lahu dini. Katakanlah sesungguhnya aku menyembah Tuhan, menyembah Allah dengan penuh ikhlas. Maka sembahlah kamu apa yang kamu inginkan. Fa'budu ma syi'tum min duni. Jadi adakah maknanya sembahlah, tak ada apa-apa. Tidak ada dosanya, tidak ada hukum, tidak ada balasan. Tentu sekali tidak. Ini adalah untuk apa? Menerangkan bahawa inilah sikapku. Inilah agamaku. Aku hanya sembah Allah SWT. Aku tidak mensyirikkan Allah SWT dengan sesiapa. Bila aku meminta, bila aku ada hajat, aku hanya meminta kepada Allah SWT. Aku hanya bertawakal kepada Allah SWT. Aku tidak minta kepada siapa. Walaupun dia besar, walaupun dia kuat, walaupun dia dekat dengan Allah SWT seperti malaikat pun, atau nabi pun, atau wali pun, apalagi batu, pokok dan sebagainya, aku takkan syirikkan dengan Allah SWT sesuatu. Tapi kalau kamu kekil juga, nak macam mana? Fa'budu ma syi'tum min duni, sembahlah kamu apa yang kamu suka, apa yang kamu inginkan selain. Tapi adakah dibiarkan begitu? Terus sekali tidak. Lepas itu Allah SWT berfirman, Qul innal khasirina alladhina khasiru anfusahum wa ahlihim yawmal qiyam ala dhalika huwal khusranul mubin. Katakanlah, sesungguhnya orang-orang yang rugi, innal khasirina, adalah mereka-mereka yang rugi, alladhina khasiru anfusahum wa ahlihim yawmal qiyam, yang rugi diri mereka, yang rugi ahli mereka, keluarga mereka pada hari kiamat. Itulah orang yang benar-benar rugi. Mungkin di sini, di dunia ini nampak rugi, dan ini sebenarnya menunjukkan tentang hakikat penilaian di dalam Islam. Islam melihat sesuatu itu daripada pandangan yang khas, berbeza dengan pandangan ahli dunia. Mereka memandang bahawa syirik Allah SWT itu bagus kerana ia sesuai dengan apa yang dilakukan oleh masyarakat. Ini adat kebiasaan. Orang semua amal macam ni, orang semua percaya macam ini, adat kebiasaan orang seperti ini. Ini yang dilakukan oleh nenek moyang kita. Lalu datang seorang berkata, tidak, yang diturunkan oleh Allah SWT, yang diajarkan oleh Rasulullah SAW adalah begini, begini, begini. Jadi nampaklah, nampak macam di dunia ini seperti orang ini akan disisihkan oleh masyarakat. Nampak dia lah yang merugi. Dia tidak akan disanjung oleh kaum ini. Tapi hakikatnya di hari kiamat, dia lah yang akan beruntung. Mereka yang meninggalkan ajaran Allah dan Rasulnya, itulah yang akan rugi. Sebab dia akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dia akan merugikan dirinya sendiri dan juga merugikan ahli keluarganya juga. Sebab biasanya seseorang itu diikuti oleh ahli keluarganya. Seorang lelaki itu diikuti oleh ahli keluarganya, isterinya ikut dia, anak-anak dia ikut dia. Dan kalau dia lebih berpengaruh lagi, atas sampai kita katakan anak buahnya juga mengikuti ini, itu yang selalu berlaku. Tapi pada hari kiamat, itu semuanya akan rugi. Qul innal khasirina alladhina khasiru anfusahum wa ahlihim yawmal qiyamah ala dhalika huwal khusranul mubin. Ketahuilah, itulah kerugian yang paling nyata. Jadi ayat-ayat ini dan yang semakna dengannya menunjukkan bahawa maksud daripada apabila engkau tidak malu, lakukanlah apa yang kau inginkan, bukan maknanya izin, bukan maknanya dibenarkan lakukan apa yang dikendali. Tapi sebenarnya adalah menunjukkan bahawa dilarang seseorang itu melakukan sesuatu. Nah, kemudian tafsiran yang kedua, berkata para ulama rahimahumullah, maknanya sebagaimana yang nyata. Yang ini adalah bentuk khabar, bukan larangan. Macam mana khabar? Satu fakta bahawa setiap orang yang tidak malu, maka dia akan melakukan apa yang dia inginkan. Tak mungkin orang itu tergamak sanggup nak lakukan apa juga yang dia suka, melainkan pasti dia tidak malu. Dan ini juga betul. Jadi sebenarnya dulu tafsiran ini tidak ada percanggahan antara satu dengan lainnya. Ini pendapat sebahagian ulama. Jadi kita dapati bahawa malu itulah yang menahan seseorang itu dari melakukan kebanyakan perkara. Sebab kalau tidak, dia jalan tak pakai dua. Kalau tidak, dia akan melakukan perkara yang keji, yang dianggap malu di hadapan orang ramai. Dia hanya mungkin lakukan itu di antara dirinya sendiri secara private saja. Tapi di hadapan orang ramai, pasti dia takkan lakukan perkara-perkara tertentu. Tapi kalau dia tak ada malu, memang dia akan lakukan apa juga. Kat dalam rumah dia buat, kat luar pun dia buat macam itu. Dia akan keluarkan kata-kata apa juga, suka hati dia saja. Dan ini semua disebabkan tidak ada malu. Jadi ini menunjukkan hikmah di kata-kata nubuwah ini, iaitu siapa yang tidak malu, maka dia melakukan ataupun lakukanlah apa yang kau kehendaki. Nah, itulah sepatut adanya adanya azab dari Allah SWT. Dan terdapat hadis Rasulullah SAW yang semakna dengan ini, yakni daripada sudut khabar, iaitu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang berdusta atasku secara sengaja, maka hendaklah dia siapkan tempat duduknya daripada api neraka. Adakah ini satu larangan daripada berdusta, ataupun ia adalah khabar, satu fakta, bahawa orang yang berdusta atas Rasulullah SAW, maka hendaklah disiapkan tempat duduknya daripada api neraka. Dan dua-duanya betul, dia larangan daripada berdusta. Dan setiap orang yang berdusta, dia telah menyiapkan tempat duduknya dalam api neraka. Confirm dia masuk neraka. Sebab dusta atas orang biasa saja dah dusta besar. Ini kan dusta atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi tak kata demikian. Dia kata Nabi berkata begitu dan begini. Kalau ini satu kedustaan atas orang biasa, ia adalah satu perkara yang sangat mungkar dan keji. Kalau ini dusta atas mak bapak, lagi keji. Kalau ini satu kedustaan atas orang raja, lagi keji, mesti dihukum. Ini kan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang yang meriwayatkan hadis palsu, Rasulullah SAW berkata begini, buat begitu, sedangkan dia tahu Rasulullah SAW tidak melakukannya, tidak berkata-kata dengan hadis ini, maka jelaslah dia sedang apa ni, siapkan tempat dan tempat duduknya dalam api neraka. Dan hadisnya adalah hadis mutawatir, menunjukkan bahawa tidak boleh meriwayatkan hadis-hadis yang palsu dan juga hadis-hadis yang lemah. Sebab hadis yang lemah itu maknanya dia bukan yakin daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terdapat hadis lain dalam Sahih Muslim, man haddatha anni hadithan ra'a aw yura annahu kadhib fa huwa ahadul kadhibain. Barang siapa yang meriwayatkan daripadaku sebuah hadis dan dia melihatnya sebagai kedustaan, maka dia salah seorang daripada dua orang pendusta. Tahu makna dia? Makna dia, apabila seseorang itu meriwayatkan satu hadis dan dia dah agak, ini hadis ini bukan sahih. Sebab dia tahu, dia dapat lihat sanadnya yang meriwayatkan ini bukannya orang-orang yang percayai. Tapi bukan dia yang karang hadis tersebut. Dia dengar, tapi dia sampaikan sama ada dengan tulisan dia atau dia berceramah, dia sampaikan hadis itu, atau dibacakan kitabnya itu. Tapi dia dah agak, dia sangka bahawa hadis ini hadis yang lemah. Maka kata Rasulullah SAW, bahawa ahadul kadibain, maka dia salah seorang daripada dua pendusta. Siapa itu dua pendusta? Yang pertama itulah pendusta yang awal, yang karang kan hadis tersebut. Dia pendusta, dan awak juga seorang pendusta kerana menyampaikan sesuatu dusta. Kau tolong untuk sebar-sebarkan pendusta. Jadi samalah macam surat berantai kan, ada dulu buka letterbox nampak surat berantai, dia katakan begitu begini, akhirnya siapa yang tidak sampaikan kepada berapa 10-20 orang surat ini, tak banyak kan dia fotokopi kan, dan serahkan kepada 20 orang lain, maka dia akan ditimpa dengan satu azab ke apa. Kalau dia buat, maka dia akan dapat rezeki lah apa lah, macam-macam. Surat berantai lah. Dia tengok, tengok pun takut. Mak macam mana? Kalau aku tak fotokopi, aku tak kasih kepada orang lain, habis nanti aku akan kena balak nanti. Mati tu sampai peti katnya tu. Takut orang sanggup fotokopi cantik-cantik, lepas tu masuk ke dalam tempat lain. Sebab tu dia berantai penuh. Dia tu 20, pergi kepada 20 lagi, 20 lagi. Mama tipe. Sebab tu sampai pada awak. Sedangkan kebanyakan orang bila lihat dia tahu ini bukannya satu satu benda yang benar, ini satu kedustaan. Adakah menyampaikan sesuatu surat itu boleh menyelamatkan kita daripada sengsara dan membawa ataupun memberi kita satu nikmat, satu rezeki yang banyak? Takkanlah. Setiap yang kita nak lakukan, yang kita nak tinggalkan, tuntunan kita hanyalah wahyu. Dan wahyu itu tidak datang melainkan kepada satu orang saja, iaitu Rasulullah SAW. Kalau betul lah, mesti ada sanad, mesti ada hadis disebutkan oleh ulama. Kalau tak ada macam itu saja, ada orang mimpi ke, ada orang nampak sesuatu ke, ilham ke, patut disampaikan kepada orang ramai. Ini tidak boleh dijadikan sandaran. Siapa yang mengamalkan dengan etikat demikian, maka dia telah melakukan satu amalan yang pertama sama dia sia-sia, ataupun dia telah ada permasalahan dalam keimanan. Kadang menganggap bahawa sesuatu itu boleh mendatangkan nikmat ataupun mendapat mendatangkan kemudaratan. Ada kelihatan. Jadi begitulah yang ditafsirkan oleh ulama tentang makna hadis ini. Yang pertama, ia adalah sesuatu larangan. Jangan buat jangan hendaklah adanya sifat malu. Jangan lakukan sebarangan. Jangan lakukan, jangan amalkan sesuka hati. Dan satu lagi adalah, seorang yang tidak malu pasti dia akan lakukan apa saja yang dia kehendaki. Nah. Dan terdapat riwayat ada yang marfu' pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, antaranya daripada Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dia pernah bersabda, "Idza abghadha Allahu 'abdan naza'a minhu al-haya'a, fa idza naza'a minhu al-haya'a lam talqahu illa dhaghidan mutabaghidha." فإذا نزع منه الأمانة نزع منه الرحمة فإذا نزع منه الرحمة نزع رفقة الإسلام فإذا نزع منه رفقة الإسلام لم تلقه إلا شيطانا مريدا. Maksudnya, apabila Allah murka ke atas orang itu, Allah akan cabut daripadanya sifat malu al-haya. Apabila Allah cabutkan daripadanya sifat malu, maka dia tidak akan bertemu dengan Allah melainkan dalam keadaan yang dimurkai, mutabaghidha. Dan apabila Allah SWT mencabut daripadanya amanah, akan tercabutlah daripadanya rahmah. Ya Allah tak merahmati. Apabila Allah telah mencabutkan daripadanya rahmah, maka akan tercabutlah daripadanya Islam. Dan apabila tercabut daripadanya Islam itu, maka dia tidak akan bertemu Allah melainkan dalam seperti syaitan, seperti syaitan yang celaka, yang kegil. Hadis ini diriwayatkan oleh Umayyah bin Zanjawai dengan Ibnu Majah, walaupun dalam sanadnya terdapat kelemahan. Dan terdapat beberapa riwayat tentang hal ini. Jadi maksud hadis ini adalah tentang sifat malu. Bahawa bermulanya kebinasaan seseorang itu apabila malunya tiada pada diri. Dan disebabkan, dan ini disebabkan dosa yang telah dilakukan sehingga Allah SWT murka padanya. Lepas itu dicabutkan sedikit demi sedikit sifat malu daripadanya. Sebab apa? Bila dicabut sifat malu daripadanya, pasti dia akan mula melakukan maksiat. Dia tak malu lagi nak lakukan maksiat. Dan maksiat ini ada dua macam. Yang pertama adalah meninggalkan perintah. Yang kedua adalah membuat larangan. Terbalik. Meninggalkan perintah sepatutnya sesuatu seperti solat contohnya, ataupun puasa dalam bulan Ramadan. Perintah dari Allah SWT adalah satu kewajipan. Orang Islam semua tahu bahawa solat lima waktu itu adalah satu kewajipan atas setiap orang Muslim. Kalau orang nak masuk Islam, dia kena tahulah, dia tahulah dia mesti nak kena solat. Kalau dia ada pilihan, dia tak mahu solat, dia ada pilihan nak masuk Islam ke tak nak masuk Islam, dia tak nak masuk Islam kalau dia tak mahu solat. Banyak lagi perkara lain, antaranya puasa. Inilah adalah perintah-perintah Allah SWT. Ada orang dilahirkan Islam memang sudah, dia akan dah terbiasa dengan amalan-amalan ini. Itu seharusnya, itulah yang pelik juga. Orang yang dilahirkan Islam ni orang paling banyak tinggalkan solat, tinggalkan puasa. Tapi orang yang baru masuk Islam, dia lebih rajin daripada orang Islam, lebih taat daripada orang yang dilahirkan Islam. Itu yang pelik. Mana silap? Sepatutnya orang daripada awal Islam dah biasa dengan amalan tersebut. Ini tidak. Tak tahu kenapa. Kalau kita teliti akan sebabnya, sebab kerosakan masyarakat Islam itu sendiri adalah kerana di rumah tidak ada suasana Islam. Padahal seharusnya di rumah itulah adanya suasana solat, ada suasana sahur, ada suasana puasa, ada suasana buka. Dari kecil dia dah lihat bapa dia solat, mak dia solat, abang kakak dia solat. Itu sepatutnya. Dan dia pun dah terikut-ikut solat. Nampak mereka berwuduk, dia berwuduk. Dan dah kenal dah akan ajaran yang macam itulah satu cara ataupun satu perkara yang sangat mendalam kesannya kepada seorang anak. Itu melihat suasana. Kalau kita letakkan anak ni dekat rumah lain, rumah bukan Islam, letakkan dekat rumah orang Kristian, tengok apa jadi dengan dia. Dia jadi Kristian. Semua hal tentang Kristian, zikir-zikir Kristian, semua dia tahu. Masukkan satu anak tu kepada dalam rumah orang Yahudi, dia jadi orang Yahudi. Masukkan dalam rumah orang Cina contohnya, semua dia tahu bakar apa, orang banyak nak bakar, hari apa nak bakar, semua dia tahu. Apa signifikannya bakar ni, lilin apa nak pakai, semua dia tahu lah. Mestilah, sebab dia tinggalkan apa. Jadi dia akan terbiasa dengan amalan-amalan. Begitu juga seseorang Islam pun, tapi kalau dalam rumah kumpulan yang sesat contohnya, masuk dalam rumah Qadiani, habis akan diajarkan doktrin Qadiani bahawa ada Nabi selepas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam namanya Ghulam Ahmad Qadiani. Dan kalau masuk ke dalam rumah orang Syiah, dia akan jadi orang Syiah. Salatnya pun seperti salat orang Syiah. Dan ibadat-ibadat dan selawatnya apa semuanya ikut orang Syiah. Perayaan-perayaan ikut orang Syiah. Dan seterusnya. Dia hanya kenal ulama-ulama Syiah, dia tak kenal ulama lain. Dan orang Islam, Ahlus Sunnah wal Jamaah, seharusnya itu terbiasa dengan ajaran-ajaran Islam. Jadi kalau tidak berlaku, bila dia besar, dialah orang yang paling rajin tinggalkan Islam, menunjukkan ada satu khalal, satu kecacatan pada tarbiahnya. Kita tak boleh naikkan kita salah kan apa-apa, sebab tak cukup lah. Kita katakan nak tarbiahkan, nak didik anak-anaknya terbiasa dengan ajaran-ajaran Islam. Sebab itu asalnya bila orang itu Islam, bila dekat luar bila time waktu salat, orang salat, dia mesti malu tak salat. Mesti malu dia. Tapi kalau dah sampai satu tahap, orang semua salat ke depan, tempat salat, dia duduk kat luar saja main gitar, dia sujud kat luar main carom ke, ataupun tak rokok ke, menunjukkan apa? Dia tak malu lah. Itu saja eksplanasi. Bila orang semua puasa dalam bulan Ramadan, dia sedap duduk kat kedai kopi makan, minum air sejuk. Ha. Orang lalu-lalang dekat kedai dan dekat bazar dia, dia terpekit pecah, sedap tak rokok, buang asap, air paket lagi kat tepi, gantung. Kejap minum, kejap-kejap minum. Menunjukkan apa? Ada malu? Tak ada malu. Tak ada malu. Tak ada orang pun satu kata pada dia, "Oi, tak puasa." Cuba setiap kali orang datang, "Oi, kenapa tak puasa?" Saya rasa tak sampai petang, dia pun malu macam nak. Besok dia tak berani nak keluar lagi. Sebab tak adanya keingkaran, sebab itulah dia terus buat macam apa yang dia lakukan. Nah, yang ada jual kain, yang jual macam-macam baju apa semuanya, dia sendiri tak tutup aurat. Sebabnya apa? Tak malu. Orang ramai macam itu pun dia tak malu. Jadi dalam perintah ada malu. Ini malu tidak laksanakan perintah. Dan dalam larangan-larangan juga ada sifat malu. Itu malu melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan terdapat hadis-hadis lain berkaitan dengan malu ini, iaitu di dalam Sahih Muslim, Sahih Bukhari juga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menjadikan malu itu al-haya daripada al-iman. Yaitu hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam marra ala rajulin wa huwa yu'adibu akahu fil haya yaqulu innaka tastahi ka'annahu yaqul qad adarra bika. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعه فإن الحياء من الإيمان. حديث ابن عمر رضي الله عنهما, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam jalan melewati seorang lelaki yang sedang menasihati dan mencemooh saudaranya tentang iman, tentang malu. Dia berkata, sesungguhnya engkau ni malu sangat, sampailah ia memudaratkan engkau. Dia macam, kenapa kau ni asyik malu je? Tengoklah orang dah anaya engkau. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tinggalkanlah dia. Tinggalkan siapa? Tinggalkan saudaramu. Jangan kutuk-kutuk dia. Sesungguhnya malu itu sebahagian daripada iman. Hadis yang sahih. Apa makna hadis ini? Seorang lelaki menasihati saudaranya kerana dia banyak sangat malu, sehingga memudaratkan, seolah-olah sampai memudaratkan. Di sana ada jenis malu yang mana menghalang seseorang itu menunaikan haknya atau menuntut hak. Orang pinjam dia barang, orang tak pulangkan balik, tapi nak minta balik malu lah. Ya, kalau sikit-sikit tak apa, tapi benda penting-penting nanti perlu kan. Jadi kalau dia malu, dia tak akan minta. Bila dia tak minta, dia akan teranai. Contohnya, jadi orang suka-suka dia ambil barang, ya ke tidak? Bukan masalah sabar yang menghalangnya, bukan pasal sabar. Halang yang menghalanginya adalah kerana banyak, terlampau sangat malu, sehingga menimbulkan kelemahan pada dirinya. Ini seolah-olah saudaranya itu seolah-olah mengatakan kau terlampau sangat malu. Jadi Rasulullah SAW dengar, Rasulullah SAW kena tinggalkan diri. Jadi tinggalkan saudaramu yang malu. Sebab malu itu bagus, malu itu sebahagian daripada al-iman. Yang dimaksudkan di sini malu yang mana satu? Adakah malu yang sampai tidak menuntut hak ataupun malu tidak mahu melakukan maksiat ataupun malu daripada sudut akhlak-akhlak yang mulia? Maka jawabnya tentulah bagian yang kedua. Itu bukan satu malu yang lemah, tapi malu yang dipuji. Saya akan terangkan tentang jenis malu. Kemudian satu lagi hadis dalam Sahih Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dia berkata, yakni Rasulullah SAW bersabda, al-haya'u syu'batun minal iman, dan malu itu satu cabang daripada iman. Hadis yang sahih, hadis yang masyhur, bahawa Rasulullah SAW bersabda iman itu mempunyai 60 lebih cabang, dalam riwayat 70 lebih cabang. A'laha qawlu la ilaha illallah, cabang yang paling tinggi adalah kata-kata la ilaha illallah. Wa adnaha imafatul adha 'anit tariq, dan cabang yang terendah adalah menjauhkan sesuatu yang mengganggu orang ramai di jalanan. Wal haya'u syu'batun minal iman, dan malu itu juga satu cabang daripada keimanan. Jadi di sini Rasulullah SAW mengatakan iman itu banyak cabang ni. Yang pertama sekali, yang paling tinggi sekali adalah la ilaha illallah, dan ini adalah kata-kata dengan lidah, dan dia adalah tauhid. Dan tentulah cabang yang paling penting. Dan di sana ada lagi banyak cabang, berpuluh. Dan yang paling rendah adalah menjauhkan sesuatu yang mengganggu orang ramai di jalan. Duri ke, kayu ranting ke, batu ke, kaca ke. Lagi bahaya dia, lagi penting, lagi patut lagi dia dijauhkan. Dan di jalanan ini bukan hanya mesti di jalan, dalam lift pun termasuk tempat orang lalu-lalang, tangga ke. Jadi dia jauhkan sesuatu yang mengganggu orang ramai. Tentu sekali dia lakukan ni kenapa? Kerana keimanan. Satu cabang paling rendah, cabang paling rendah. Tapi ada sana lagi lebih tinggi lagi, salat, puasa, jihad lagi. Kemudian malu itu satu cabang daripada iman. Jadi disebutkan tiga jenis amalan di sini. Yang pertama adalah kata-kata dengan lidah, la ilaha illallah. Yang kedua adalah amal perbuatan, jauhkan gangguan daripada orang ramai. Dan yang ketiga adalah dalam hati, amalan hati, iaitu sifat malu. Malu kerana Allah SWT termasuk sebahagian daripada al-iman. Bukan sebarang-sebarang malu. Dan di dalam hadis Imran bin Husain radhiyallahu anhuma, beliau meriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-haya'u la ya'ti illa bi khair. Malu itu tidak mendatangkan melainkan kebaikan. Jadi malu tidak datang, tidak mendatangkan melainkan kebaikan. Jadi semua malu itu bagus. Tak ada malu yang tak bagus. Tak ada malu yang tercela, seolah-olah hadis ini. Dan dalam riwayat Sahih Muslim, al-haya'u khairun kullu, malu itu baik semuanya. Ataupun dalam lepas, al-haya'u kullu khair, haya atau malu itu semuanya baik sama. Dan Imran bin Husain radhiyallahu an sedang duduk dengan teman-temannya, dengan kaumnya. Dia pun melihatkan hadis ini. Malu itu tidak mendatangkan melainkan kebaikan. Tiba-tiba seorang di antara mereka berkata, sesungguhnya kami dapati dalam kitab-kitab lama, kitab-kitab hikmah, bahawa malu itu ada yang merupakan sakinah, yakni ketenangan, dan ada yang merupakan kelemahan. Terus Imran dan Husain marah. Aku riwayatkan daripada Rasulullah bahawa malu semuanya baik. Engkau boleh kata bahawa malu itu ada yang baik, ada yang lemah. Lelaki itu sekali lagi kata, sesungguhnya kami dapati dalam kitab-kitab lama, kitab-kitab hikmah, bahawa makhluk itu ada yang sakinah, dan makhluk itu ada yang lemah. Imran bin Husain marah lagi. Aku luatkan dari Rasulullah SAW. Boleh diluatkan lagi sekali. Berlakulah begitu berkali-kali. Imran bin Husain setiap kali dia ditegur, dia marah lagi. Kemudian akhirnya kawan-kawannya berkata kepada Imran bin Husain, sesungguhnya dia orang yang beriman, dia daripada kalangan kami. Maknanya dia ni beriman sebenarnya, dia bukan orang munafik. Bukan dia sengaja nak tinggalkan ataupun nak tolak hadis Rasulullah SAW, tapi sesuatu yang dia jumpa dalam kitab-kitab lama. Jadi Imran bin Husain pula nak agungkan hadis Rasulullah SAW. Dia kata, Rasulullah kata madu tu baik, jadi jangan kita tolak lagi, tak bagus, tak hormat kan hadis Rasulullah SAW. Setiap perkataan tu ada pada tempat. Bukan dia tak tahu bahawa madu tu ada yang lemah, ada yang baik, ada yang lemah. Jadi yang dimaksudkan Rasulullah SAW bukan semua jenis madu. Yang baik semuanya tu dah madu dalam agama Allah SWT, yang madu kerana Allah SWT, ataupun malu yang merupakan sifat yang menjadi akhlak yang mulia. Dan di sini akan diterangkan sedikit tentang dua jenis malu. Malu yang pertama adalah kelemahan sebagaimana yang kita katakan tadi. Sehingga dalam hal duniawi, cara yang merupakan maslahatnya diabaikan semata-mata kerana malu. Tentulah ini satu sifat yang tercela, ini bukan malu yang dipuji. Inilah satu kelemahan, kehinaan. Dan satu bangsa itu bila dah terlampau malu sangat, dia akan hina di hadapan bangsa lain. Itu banyak berlaku. Dia sangat mengagungkan bangsa lain, akhirnya dia akan jadi apa? Dia sangat malu dan dia akan jadi hina. Tidak. Orang tu mesti ada apa? Ada satu sifat harga diri, bangga dengan diri sendiri. Tentulah dalam kebaikan. Dan satu lagi jenis ataupun daripada sudut daripada yang termasuk daripada malu, sifat malu yang tercela adalah malu untuk melaksanakan perintah Allah SWT. Nak solat malu, nak puasa malu, nak bawa buku beragama, nak baca malu, nak baca Quran malu, nak pergi ke masjid malu, nak buat baik malulah umumnya. Adakah ini malu yang terpuji? Adakah ini baik? Tentu sekali ini malu yang paling jahat sekali. Inilah musuh penyakit dalam seseorang itu. Dan begitu juga malu untuk meninggalkan larangan Allah Subhanahu Wataala. Orang tak rukuk, dia pun tak rukuk. Orang buat yang haram, dia pun buat. Orang pakai macam ini, dia pakai macam ini. Malu nak buat yang betul, padahal dia tahu itu salah. Malu dengan kawan, malu dengan itu, malu dengan ini. Dan ini termasuk malu yang tercela. Dan malu jenis yang kedua, ini yang dimaksudkan. Dan jenis yang kedua ni ada dua perkara. Yang pertama lah sifat malu yang mendorongnya untuk mentaati perintah Allah SWT, meninggalkan larangan Allah SWT. Dia nak buat, bukan dia tak nak buat sesuatu yang menyalahi syariat Allah SWT. Tetapi dia teringat, dia ada sifat malu kepada Allah SWT, malu kepada orang ramai. Okay, nanti orang cakap aku begini tak solat, jadi dia pun solat. Nanti orang kata aku tak puasa, malu lah tak puasa. Nanti orang kata aku tak tutup aurat, dia pun tutup aurat. Jadi malu seperti ini membawa dia kepada apa? Membawa dia kepada mentaati Allah SWT. Ini malu yang baik. Tak mungkin dia dapat mentaati Allah SWT melainkan dengan malu ini. Dan satu lagi jenis malu yang lebih tinggi daripada ini, daripada sudut ia sesuatu yang sempurna pada seseorang. yaitu dalam bab akhlak. Itu dia tidak keluarkan kata-kata yang mana mungkin menimbulkan sesuatu daripada orang lain. Walaupun asalnya tidak haram pun, tidak makruh pun, tapi kata-kata dia dijaga, dia alas. Kenapa? Malu. Malu dengan orang. Kalau dia suka pun, gembira pun, dia tak adalah ketawa terbahak-bahak. Bukanlah sampai haram pun, tapi malu. Bukan perkara yang yang kita dah beri. Kalau makan tu, makan pun pelan-pelan, macam anak dara. Bukan makan mulut, mulut penuh-penuh, minum geluk-geluk semua. Walaupun tak adalah sampai haram pun, tetapi kenapa? Malu orang tengok. Ya kan? Jalan pun, jalan dia penuh sopan cantik. Bukan jalan macam nak entak bumi ataupun macam nak melompat. Begitu juga kita dia duduk, duduk dengan sopan, bukan kaki semua naik atas. Ya tidak? Dan seumpamanya, walaupun dia bukan termasuk perkara yang ada halal haram ya, tetapi ia dituntut, ia tetap dituntut dalam Islam kerana ia termasuk kesempurnaan akhlak seseorang. Ini lagi susah nak dapat. Orang tu mungkin boleh solat bagus, baca Quran bagus, boleh puasa apa semuanya, tolong orang pun bagus, tapi dalam hal-hal ini mungkin dia ada kelemahan. Sebab apa? Malu jenis ini biasanya sesuatu yang Allah berikan kepada seseorang. Dia memang diciptakan dengan sifat semula jadi seperti ini. Dalam kata-kata dia bagus, sopan santun, gerak-geri dia, tangan dia, jalan dia dan sebagainya, duduknya, semua sopan. Sebab memang ada macam tu, keluarga dia semua macam tu. Kita biasa lah kan. Tapi tidak bermakna bahawa seseorang itu tidak boleh mencapai sifat malu seperti ini. Dan caranya adalah dengan dia mengetahui akhlak-akhlak yang mulia, adab-adab dalam Islam yang dianjurkan. Dan walaupun dia bukan dilahirkan seperti itu, tapi dia berusaha, dia latih dirinya untuk untuk memiliki sifat-sifat seperti itu. Lama-lama dia akan dapat. Lama-lama akan dapat. Walaupun dah tua macam mana pun, bila lihat orang-orang yang ada adab, dia akan terikut selalu dengan orang tersebut. Dengan dilatihkan dirinya, bila dia sendirian, lama-lama dia akan dapat. Walaupun mula-mula keluarga dia, kawan dia, bila cakap kuat-kuat, pekik pekau kena, oi dan sebagainya, kan ada macam orang kat stadium duduk kat kedai kopi, ketawa terbak-bak, dia dah biasa tu. Sekali lepas tu dia dah belajar, kan? Adakah tak boleh dia ubah? Boleh. Dulu mulut dia keluar setiap satu satu sentence, satu maki mesti ada. Lepas tu setiap kali, setiap minit, satu kali ludah mesti ada. Ya kan ada? Korek hidung sana sini, asal boleh je lah kira kan. Tak ada malu dia. Tapi lepas tu dia belajar, boleh tak dikawal dirinya? Boleh. Duduknya dan sebagainya, ini semua boleh dilatih. Tapi perlu orang mujahadah daripada seseorang tersebut. Kan Allah telah berikan dia taufik, dia jujur, dia sungguh-sungguh untuk mencapai kesempurnaan, Allah akan sampaikan pada kesempurnaan. Tapi tentulah orang yang dah biasa dengan sifat tersebut, lagi mudah lagi, dia tinggal nak pelihara saja. Jadi itu antara perkara di dalam hal ini. Kita akan bahaskan tentang hukum akal atau jenis-jenis malu yang lain, teman-teman yang lain. Wallahu'alam. Subhanakallah wa bihamdika, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullah al-Fatihah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.